warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولدينا مشايخنا أحبابنا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقى العفاف والموت على دين الإسلام بلا منه جامعة لكل نية صانعة ذات محمد وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. وفي بعض كتب الله المنزلة: يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. Ya ibn Adam utlubni tajidni fa innaka idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza futtuka fataka kullu syai' fa ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Ibn Adam ana Allahu alladhi aqulu lisyai'i kun fayakun, ati'ni aj'al kataqulu lisyai'i kun fayakun. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan pembahasan apa yang kita kaji pada Selasa malam Rabu yang lalu. Diterangkan dalam kitab ini bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Adam yang berbunyi: Ya ibn Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, ya kita-kita semua ini manusia, aku menciptakan engkau itu untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main. Artinya selama orang itu waktu-waktunya, keadaannya tidak bernilai ibadah, itu dianggap main-main. Oleh karena itu, supaya kita selalu ingat bahwa tujuan Allah menciptakan kita juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus selalu ingat tujuan kita diciptakan itu hanyalah untuk ibadah. Sedang masalah apa yang kita butuhkan dari rizki, Allah telah menjamin. Maka kita jangan terbalik, justru kita berpayah-payah mencari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, yaitu urusan rizki kita. Ya, kita boleh mencari, tapi hanya sekadar ya, untuk menunjang ibadah kita, bukan tujuan pokok. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kajian yang lalu, supaya hidup kita, waktu-waktu kita, keadaan apapun yang ada pada kita itu bernilai ibadah. Kita ini harus memiliki adab-adab dalam setiap waktu, setiap keadaan yang kita alaminya. Pertama, ketika kita sedang melakukan ketaatan, seperti kita mengaji, kita sholat, jamaah, kita apa, baca zikir, baca Quran, mungkin orang ya haji atau umroh, itu selain harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang telah disebutkan ya dalam kitab-kitab agama, harus orang itu beradab kepada Allah. Artinya ketika melakukan amal ibadah apapun bentuknya harus bersih semata-mata karena Allah. Jangan ada sedikit pun campuran karena manusia, mungkin karena kepingin mendapatkan pujian, penghormatan, ya apa, dikenal oleh orang, atau mendapatkan kedudukan, atau mendapatkan keuntungan dunia. Jangan sampai ada campuran seperti itu. Sebab walaupun itu zahirnya seperti ibadah, bahkan mungkin haji atau umrah atau amal ibadah apapun, tetapi ada tujuan-tujuan selain karena Allah. Kepingin diperhatikan orang, kepingin dipuji, kepingin dikenal, kepingin kedudukan dan lain sebagainya, maka sama sekali tidak dianggap ibadah oleh Allah, bahkan itu dianggap suatu dosa yang sangat besar, dianggap ya apa, kesyirikan kepada Allah. Dan ini justru yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, yaitu syirik yang samar seperti ini. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beribadah tapi ada campuran niatnya selain karena Allah, itu besok di hari kiamat dipanggil dengan 4 nama yang apa, nama yang sangat jelek. Pertama, orang yang ketika dulu di dunia ibadah apapun hanya karena manusia, itu besok dipanggil oleh Allah ya kafir, hei orang yang kafir. Hakikatnya tidak beriman kepada Allah selama masih ada niatan karena selain Allah. Yang kedua panggilan ya fajir, wahai orang yang durhaka. Yang ketiga panggilannya ya ghadir, wahai orang yang berkhianat. Jadi orang yang ibadah tapi ada niatan agar supaya orang tahu, agar supaya saya dikenal, agar supaya saya mendapatkan kedudukan di masyarakat. Demikian ini dikatakan khianat orang ini, sama sekali tidak dianggap ibadah. Terus ya khosir, wahai orang yang merugi. Terusannya hadis itu dhalla sa'yuk, sia-sia usahamu, amalmu tidak ada artinya sama sekali. Wa batala amaluk, dan batal amalmu, tidak ada artinya. Walaupun 60 tahun ibadah apapun, tapi masih ada karena ini, agar supaya ini, itu sama sekali tidak ada, tidak ada. Kata Allah, fala khalaqalakal yaum, maka tidak ada bagian pahala bagimu hari ini, sama sekali tidak ada. Iltamis al ajra mimman kunta ta'malulah, kata Allah, carilah, mintalah engkau pahala dari orang yang dulu kamu ibadah karenanya, bukan karena aku. Ya, disuruh, ya tidak ada yang bisa, sebab yang bisa memberikan pahala, yang bisa memberikan selamat hanya Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana aghnal aghniya yani syirki, kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu dalam menciptakan langit, bumi, manusia, apapun bentuk manusia keadaannya, itu yang menciptakan Allah, yang memberi Allah, yang ya mengatur Allah. Tidak ada campur tangan makhluk Ya, sedikit pun, 1% pun tidak ada orang bisa ini, itu 100% Allah yang menentukan. Maka kata Allah, faman amila amalan asyraka fi ghairi, barang siapa yang melakukan amalan apapun kok dicampur asyraka, mencampur dalam amalan itu selain aku, walaupun ya saya kepingin diterima Allah, tapi supaya ya dimuliakan oleh manusia, supaya manusia tahu saya juga kepingin dapat apa pahala di sisi Allah, tapi juga ya saya kepingin terkenal nama saya, ya, kepingin dapat pujian penghormatan. Itu katanya ya, kata Allah, barang siapa yang melakukan amalan kok dia mencampur dalam amalan itu selain aku, fa ana bariun minhu, maka lepas, tidak ada urusan sama orang itu. Wa nasibi li syirik, dan bagian mestinya aku ngasih pahala pada orang itu besok, ya saya serahkan kepada orang yang disekutukan dengan aku. Ya, maka ini yang Nabi itu lebih khawatir pada umatnya itu syirik-syirik yang riya itu, pamer ya. Jadi melakukan apa? Karena pamer, karena ya, itu. Dalam hadisnya Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati al-isyraku billah. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah kemusyrikan kepada Allah. Ama inni la aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan, kata Nabi. Yang saya maksud syirik itu bukan berarti mereka menyembah patung, menyembah matahari, bukan itu yang lebih aku ingin. Walakin amalan li ghairillah, tetapi amalan-amalan yang dilakukan bukan karena Allah. Maka sangat-sangat banyak sekali ayat-ayat Quran maupun hadis Nabi ya, yang menjelaskan selama orang ini tidak bersih niatnya, murni karena Allah, tidak dapat apa-apa. Sedangkan keuntungan dunia pun itu justru tidak akan dimudahkan oleh Allah ketika orang melakukan amalan hanya untuk kepentingan dunia ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul akhirata nazid lahu fi harthi, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, jadi melakukan apa? Hanya murni kepingin keuntungan akhirat, nazid lahu fi harthi, saya tambah keuntungannya di samping akhirat, wutuh pasti di dunia dikasih lebih-lebih oleh Allah. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan dengan amal-amalannya itu keuntungan dunia, keuntungan dunia itu mungkin mendapatkan pujian orang, namanya terkenal, atau mendapatkan keuntungan dunia dan lain sebagainya, kata Allah, nu'tihi minha, mungkin kami beri kalau ada catatan. Ya, sesuai dengan catatan Allah di zaman azali. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat sama sekali tidak dapat bagian, sama sekali tidak dapat. Pada saat orang panen mendapatkan apa hasil amalan-amalan yang dilakukan di dunia, dia sama sekali tidak punya apa-apa, alias jadi orang bangkrut ya. Ini salah satu di antara sekian banyak ayat Quran. Di antara sekian banyak hadis Nabi Muhammad SAW, ya, satu di antaranya Nabi bersabda, man talabat dunya bi amalil akhirah tumisa wajhu wa muhiqa dhikru wa usbita ismuhu finnar. Kata Nabi, barang siapa dengan amalan akhirat, artinya ibadah, tapi kepingin mendapatkan keuntungan dunia, mungkin pujian orang, kepingin namanya dikenal, kepingin kedudukan, kepingin dunia, itu termasuk dunia. Maka kata Nabi, tumisa wajuh, ya, dihapus wajahnya, artinya orang ini tidak ada. Ya. Harganya sama sekali tidak ada di sisi Allah. Tidak ada. Ya. Kedudukan, nilai di sisi Allah tidak ada. Walaupun mungkin orang itu di sisi manusia terkenal, hebat mungkin. Tapi di dalam pandangan Allah sama sekali tidak ada namanya. Wa muhiqa dzikru, dan dirusak penyebutan orang itu, nanti akan dicemarkan namanya orang ini suatu saat. Wa usbita ismu finnar, dan ditetapkan nama orang ini di neraka, sudah ada. Ya, sudah ada namanya di neraka. Maka kita harus berusaha terus perang melawan nafsu. Nafsu manusia itu suka begitu, ingin pamer, kepingin dimuliakan orang. Nah, ini nafsu itu musuh yang paling berat bagi manusia. Setiap kita melakukan apa, ada suara di hati kepingin ini agar supaya ini. Kadang-kadang kita berangkat dari rumah sudah murni, di tengah jalan berubah, itu harus diberantas, harus dihilangkan. Itu kewajiban kita supaya kita ya, hidup ini dianggap beribadah. Sebab walaupun kita ibadah, tapi kalau tidak dianggap ibadah, kita dianggap main-main, dianggap ngejek Allah. Orang yang ibadah bukan karena Allah itu dianggap mengejek Allah, bukan mengagungkan Allah. Bohong, dia mengaku Allahu Akbar. Walaupun sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar berapa kali itu? Sehari semalam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setiap sholat, ya, kalau ada orang baik. Tapi kalau tidak ada orang tidak baik. Ya, kalau ada orang semangat, tapi kalau tidak ada orang tidak ya, semangat. Itu berarti orang ini dianggapnya menyembah manusia. Ya. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi manusia akbar baginya. Maka beliau mengatakan Nabi dalam hadis, man ahsana sholata hina yarahu an-nas wa asaa hina yakhlu fatilka istihanatun istahana biha rabbah. Barang siapa yang memperbaiki sholat, mungkin baca Quran, mungkin melakukan apa amalan, ketika dilihat orang banyak baiknya, dikhusyukkan mungkin penampilannya ya. Tapi wa asaa hina yakhlu, dan dia tidak baik ketika sendirian ya. Mungkin sholat cepat-cepat tidak tumaknina, kadang-kadang malas ya. Mungkin baca Quran, mungkin apa gitu. Kalau sendirian enggak, tapi kalau di hadapan orang dibuat-buat tifasnya. Itu kata Allah, fatilka istihanatun istahana biha rabbah. Itu merupakan penghinaan kepada Allah, bukan ibadah tapi ngecek Allah. Jadi seolah-olah manusia lebih mulia daripada Allah. Ya. Itu, dan makanya orang ini dianggap main-main di dunia. Ya. Walaupun mungkin ibadahnya banyak. Dan orang ini yang akan besok di akhirat bangkrut, tidak punya apa-apa, walaupun di dunia mungkin zahirnya banyak ibadah. Atas dasar ini wajib kita ini berusaha ya, untuk selalu membersihkan hati kita dari segala bentuk syirik-syirik ini. Terus yang kedua ya, supaya ibadah apapun yang kita lakukan itu dianggap ibadah oleh Allah, selain jangan sampai ada campuran karena selain Allah, jangan sampai diakui seolah-olah ibadah itu dari dirinya. Jangan sampai, itu dalam bahasa hadis Nabi dikatakan ujub, ya, menepuk dada, saya bisa, saya sergap. Itu harus dihilangkan jauh-jauh. Walaupun syariatnya kita berusaha memaksa diri, ayo budha lo nang masjid. Ayo hati-hati, aku harus berusaha supaya sholat dengan baik. Tetap ya, ketika kita bisa melaksanakan apa yang kita usahakan itu, kita akui 100% ini anugerah Allah, kemurahan dari Allah ya, fadl Allah ya. Walaupun saya berusaha, yang memampukan saya usaha pun juga Allah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, tidak akan bisa saya berbuat apa-apa. Jadi selama orang itu masih saya sergap, saya bisa ini, campur saja tidak boleh dalam agama itu. Dalam bahasa agama dikatakan syirik itu campur. Ya. Jadi ya selain Allah ya aku, kalau aku tidak gini tidak bisa. Itu mungkin bahasa umum orang biasa. Tapi kalau kita ngaji ya, apa ilmu yang membersihkan hati, yang semua sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi, ilmu ini itu masih dianggap syirik yang samar tadi itu. Jadi seolah-olah apa dirinya bisa tanpa Allah ya. Jadi kita harus berusaha bisa apapun di hati kita, alhamdulillah Allah yang membisakan saya, semata-mata ini karena kemurahan Allah, karena pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan sama sekali, baik dalam melaksanakan perintah maupun dalam meninggalkan larangan, sama sekali tidak ada daya tanpa pertolongan Allah. Jadi kita bisa apa saja, apakah melaksanakan perintah Allah, ketaatan, atau meninggalkan mas, dalam hati alhamdulillah, semata-mata Allah ini, saya tidak bisa apa-apa. Nah, baru ketika orang ini demikian, dianggap beradab kepada Allah, dianggap ibadah. Tapi kalau masih ada pengaruh, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Itu sama sekali tidak dianggap ibadah orang ini, berarti tidak kenal siapa dirinya dan tidak kenal Allah. Dan dianggap main-main ya, di dunia. Ya. Itu diantara. Ya. Dan intinya itu ya, ya, kalau disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, itu masih banyak apa sifat-sifat yang menyebabkan orang ini tidak dianggap ibadah insyaallah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, pernah Nabi Muhammad SAW itu bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mana ini juga untuk seluruh umatnya. Beliau suatu saat mengatakan, wahai sahabat Mu'adz, ketahuilah bahwa Allah telah menciptakan ya, di antara malaikat-malaikat itu ada yang 7 macam malaikat yang diciptakan oleh Allah sejak sebelum Allah menciptakan langit bumi. Allah menciptakan 7 macam malaikat. Setelah menciptakan 7 malaikat itu, Allah baru menciptakan langit, menciptakan bumi. Kemudian langit-langit itu ada 7 langit, masing-masing langit dikasih pintu oleh Allah, ada pintu. Setiap pintu langit itu ada malaikat. Satu dari 7 malaikat tadi menjaga. Malaikat pertama ada malaikat. Malaikat kedua, pintu langit kedua ada malaikat yang menjaga. Sampai ke 7. Kata Nabi, setiap hari mulai pagi sampai sore itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah, malaikat hafadzah, yang apa, membawa amalnya manusia ke langit untuk melaporkan amal sholatnya, mungkin puasanya, mungkin zikirnya, mungkin ibadah yang lain, mungkin haji, mungkin umroh, dibawa oleh malaikat hafadzah ini. Ketika baru nyampe di langit pertama pintu, kata malaikat yang ditugasi oleh Allah menjaga itu, kifu, berhenti di situ. Ya. Wadribu, ya babiyadal amal, wajah sahibi, pukulkan amalan orang ini yang akan kamu bawa kepada Allah, ya, pukulkan kepada wajah orang ini. Saya diberi tugas oleh Allah untuk apa? Ya, meneliti cacat orang ini. Orang ini karena punya kebiasaan gunjing, ngerasani orang. Allah tidak ridho, amalnya akan baru mau melewati langit pertama sudah ditolak. Akhirnya dilipat-lipat amalnya, dilemparkan pada wajah orang ini. Kemudian ya, ada lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik dari itu, lebih baik. Mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin baca zikir, mungkin apa. Ya, dibawa. Karena orang ini sudah tobat dari kebiasaan ngerasani orang. Sudah tobat, menyesal. Apa? Ya, maka terbuka itu pintu. Dan diterima. Silakan naik. Ya, karena orang ini sudah tidak punya kebiasaan menggunjing. Atau sudah tobat dari kebiasaan itu. Maka ketika di langit kedua, kata mana? Kifu, berhenti di situ. Aku ditugasi oleh Allah untuk mengoreksi amalan yang niatannya karena kepentingan dunia. Orang ini ternyata walaupun ibadah ada niatan karena kepingin keuntungan dunia. Ya. Maka pukulkan amalannya pada orang ini. Ya. Akhirnya ya, gagal ya. Langit kedua tidak sampai. Ya. Kemudian malaikat apa tau naik lagi. Orang ini sudah tobat dari kebiasaan menggunjing. Sudah tidak ada niatan karena kepingin dunia dalam ibadahnya, tapi ternyata orang ini ada sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang. Jadi seolah-olah orang ini semua miliknya. Jadi mungkin karena kaya, seolah-olah itu kekayaan miliknya, sombong. Mungkin dia alim, seolah-olah ilmu miliknya, dia sombong, meremehkan orang. Atau mungkin seolah-olah sergap, seolah-olah dia yang sergap, sehingga meremehkan orang yang tidak seperti itu. Itu ketika ya, langit ketiga dihentikan. Kifu, berhenti. Saya ditugasi oleh Allah untuk mengoreksi hati yang sombong. Allah tidak ridho amalnya orang sombong sampai kepada Allah. Masih di langit ketiga, gagal. Ya. Kemudian ada malaikat hafadzah lagi datang dengan membawa amalan hamba yang lebih baik dari itu. Langit pertama lulus karena orang ini sudah tobat dari kebiasaan ngerasani orangnya. Langit kedua lulus karena orang ini sudah tidak ada niatan ibadahnya, tidak ada niatan karena dunia, murni karena akhirat. Langit ketiga lulus karena orang ini sudah tidak ada sombong, benar-benar rendah kepada siapapun, tidak pernah ya, meremehkan orang, tidak pernah menolak kebenaran dari orang lain. Kemudian ternyata di langit yang keempat gagal. Kata malaikat, berhenti di situ. Aku ditugasi oleh Allah untuk mengoreksi hati yang ujub. Jadi seolah-olah dia bisa menepuk, suka menepuk dada. Saya bisa ini, saya sekep ini. Lain sombong, lain ujub. Nah, sombong itu hubungannya dengan orang, meremehkan orang. Kalau ini enggak, ya, walaupun sendiri, tapi aku sekep, aku bisa ini, aku bisa ini. Itu enggak diterima. Akhirnya dilipat-lipat amalnya, dilemparkan pada orang ini. Kemudian malaikat hafadzah naik lagi dengan bawa amalan yang lebih baik dari sebelumnya. Langit pertama lulus, langit kedua lulus karena tidak ada niatan dunia. Langit ketiga lulus karena tidak ada sombong. Langit keempat lulus karena tidak ada ujub membanggakan diri. Ternyata langit kelima gagal. Kata berhenti di situ. Saya ditugasi Allah untuk mengoreksi hati yang hasud, iri, dengki. Orang ini ternyata tidak senang kalau ada orang lain dapat nikmat. Iri kepada orang lain, Allah tidak akan terima amalan orang yang hasudnya. Maka kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Takutlah kalian akan sifat hasud, iri. Jadi setiap kita orang lain dapat nikmat kok tidak senang, itu kita harus sadar penyakit. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa, hilangkan ya Allah, ya, berilah pertolongan untuk bisa menghilangkan sifat ini. Dipaksa terus diobati sendiri walaupun pahit, ketemu orang justru apa ya, disambut orang dapat nikmat, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sampai dapat nikmat ini. Harus begitu, itu caranya ngobati ya. Sebab kalau tidak percuma ibadah apapun. Fa innal hasad yakulul hasanat, kata Nabi, hasud iri itu akan menghabiskan seluruh amal ibadah apapun. Kama takulun nar al hatab, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar, apapun habisnya. Kemudian malaikat apa tahu naik lagi sampai langit pertama lulus, kedua lulus, ketiga lulus, empat lulus, sampai langit kelima lulus karena tidak ada hasad. Ternyata pada langit keenam gagal, katanya. Berhenti di situ. Aku ditugasi oleh Allah untuk ngoreksi hati yang ya, tidak punya rasa belas kasih kepada makhluk Allah. Orang ini walaupun sergap ibadah, tapi mentoloan ya, tegoan nang wong. Wong kadang-kadang sesama muslim diakali, dodolan gak jujur, ya, dikurangi timbangan, takaran, kadang-kadang dibujuk, bukan haknya diambil, kadang-kadang orang diganggu, disakiti, difitnah, diejek, itu termasuk orang gak punya rasa belas kasih. Allah gak akan, gak menerima amalan orang yang hatinya tidak punya rasa belas kasih. Makanya kata Nabi, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidak mungkin dicabut rasa belas kasih di hati kecuali dari orang yang celaka. Kalau orang itu sudah tego, mentoloan nang wong, ya. Ya, itu biar orang lain ya menangis, yang penting saya untung besar ya. Kalau orang demikian ini walaupun dipaksa ibadah tidak ada artinya, tidak akan diterima oleh Allah. Ya. La yadkhul jannata illa rahim, kata Nabi, tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang punya rasa belas kasih. Sampai Nabi pernah bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannah bi amalihi, tidak akan ya, orang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apa Anda juga demikian ya Rasulullah, tidak bisa masuk surga dengan amalnya? Wala ana, aku pun juga tidak illa an yataghammada ya Allah bi rahmati, kecuali kalau Allah menganugerahkan pada dia rahmatnya. Salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah itu orang harus rahmah, harus punya rasa belas kasih kepada makhluk Allah. Ya. Diceritakan dalam hadis, jangankan itu orang tidak kasihan kepada orang Islam, kepada saudaranya, kepada keluarganya, sedangkan tidak kasihan sama kucing aja tidak ada artinya ibadah. Dinas dalam hadis, ada orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, tapi menyakiti kucing, apa? Ya, itu amalnya sia-sia, habis, dan orang ini langsung dicap neraka selamanya. Ya, itu di langit yang keenam. Kemudian malaikat apa tuh naik lagi, apa? membawa amalan yang lebih baik dari sebelumnya itu, sampai lulus sampai ke langit ke-6, ternyata ketika langit ke-7 gagal, ya kata berhenti di situ. Aku ditugasi oleh Allah untuk ngoreksi hati yang ada niatan kepingin tersohor, kepingin terkenal. Jadi walaupun ibadah tidak ada orang, tapi dalamnya saya supaya dikenal orang, nanti saya punya seperti itu, kepingin terkenal. Ya, itu namanya ya, ditolak oleh Allah. Ya. Kemudian malaikat apa toh naik lagi dengan bawa amalan yang lebih baik dari itu. Langit ke-1 sampai ke-7 lulus ya, karena tidak ada penyakit-penyakit tadi itu. Ternyata ketika mau disampaikan kepada Allah, ya Allah ini loh amalnya orang hebat ya Allah, sangat baik ya Allah. Bagaimana kata Allah? Antum apa? Al-hafadzah. Kamu sekedar malaikat hafadzah yang anggota. Tapi aku lebih tahu apa yang ada di hati orang ini. Kamu tidak tahu apa yang ternyata orang ini tersimpan di hatinya, ada niatan-niatan yang bukan karena aku. Masih seperti itu sampai sudah apa? Tidak ada 7 tadi loh, masih apa? Masih ada sedikit penyakit yang malaikat tidak tahu tapi Allah tahu, seperti itu. Makanya ada dawu, apakah itu hadis apa dawunya ulama? An-nasu halka illal alimun. Manusia akan binasa kecuali orang yang mengetahui ilmu, yang mau ngaji ilmu, belajar ilmu. Orang yang alim, wal alimun halka, orang yang sudah punya ilmu binasa, illal amilun, kecuali yang mau mengamalkan ilmunya itu. Wal amilun halka, sedangkan orang yang mengamalkan ilmu masih binasa, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Duh, kata wal amilun wal mukhlisun fi wajal, sedangkan orang yang ikhlas masih gemetar, takut nanti perasaannya sudah ikhlas, ternyata Allah tahu, oh enggak, kamu apa? Ya, kamu enggak ikhlas, seperti itu. Makanya kita diajari oleh para ulama, ya, walaupun kita sudah melakukan, merasa banyak, kita jangan bangga, tetap kita ini apa? Merasa masih belum punya amal, masih banyak istighfar, banyak bertobat, terutama dari penyakit-penyakit hati itu, setiap kita istighfar, ampuni dosa-dosa ini, dosa ini, apa? Terutama dosa hati itu. Ini diantara supaya hidup kita ini benar-benar bernilai ibadah, kita harus beradab. Pertama, di saat kita melakukan ibadah itu, adabnya harus murni karena Allah, dan jangan mengaku seolah-olah ibadah itu timbul dari dirinya, dan diusahakan juga harus menghilangkan dari hati penyakit-penyakit hati yang lain. Kemudian yang namanya manusia ya, selain Nabi dan Rasul, pasti dalam hidup itu tidak akan selalu taat, pasti suatu saat melakukan maksiat, kadang-kadang kalah dengan nafsu, kalah dengan setan, itu wajar, dan bahkan kita sangat-sangat sering kalah dengan nafsu kita sendiri, sangat-sangat sering kalah dengan setan, sehingga kita melakukan maksiat, mungkin maksiat zahir, maksiat batin, ya itu sering kita lakukan. Ya, adab kita supaya tetap kita ini dianggap beribadah, dianggap orang yang menghambakan diri kepada Allah, dianggap orang yang takwa, kita ini harus ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena kalah dengan nafsu kita, astagfirullahaladzim, sadar ya Allah, ampuni dosa saya Allah, saya ini teledor ya Allah, saya ini kurang, ampuni dosa saya, merasa hina di hadapan Allah. Nah, orang yang demikian ini walaupun habis maksiat tapi ingat Allah, terus menyesal, istighfar, itu dianggap ibadah, ya, masih dianggap ibadah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 dan seterusnya itu, ketika Allah menceritakan, menerangkan ciri-cirinya orang yang takwa, yang berhak mendapatkan surga, itu pertama alladzina yunfikuna fis-sarra'i, orang yang loman ya, itu ciri-ciri orang takwa itu yang akan berhak mendapatkan surga, orang yang loman. Yang kedua wal kadzibina al-ghaiz, orang yang mampu menahan marah, mau marah enggak, mong ini semua Allah yang mentakdirkan, pasti ono hikmah. Sudah saya tak ridho, sabar ya. Terus wal afina nas, ciri orang takwa yang ketiga suka memaafkan kesalahan orang ya. Terus wal ladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, masih dianggap takwa gitu loh. Orang yang takwa, yang orang-orang yang di saat melakukan kezaliman wal ladzina fa'alu fahisatan, melakukan perbuatan keji atau perbuatan zalim ya, Zakarullah, ingat Allah, ya Allah, saya melanggar, ya Allah, ampuni dosa saya, apa? Seperti itu. Itu masih digolongkan termasuk sifatnya orang yang takwa. Sebab yang namanya tidak mungkin dalam hidup itu tidak pernah maksiat, tidak mungkin. Siapapun itu orangnya pasti, apa? Apalagi kita hidup di zaman akhir ini, ya. Itu Nabi sendiri bersabda, kullu bani adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak salah. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang apa? Menyadari kesalahannya, menyesal, bertobat kepada Allah. Nah, ketika orang itu demikian masih dianggap ibadah gitu. Ya, walaupun tadinya maksiat tapi terus tobat. Kemudian ya, keadaan yang ketiga kita pasti mendapatkan nikmat-nikmat Allah supaya kita dianggap ibadah. Ketika mendapatkan nikmat apapun kita harus meyakini nikmat apapun itu murni datangnya dari Allah, bukan dari usaha kita. Walaupun ya kita yang berusaha, ibarat kita dapat rezeki, ya, dapat apa, dapat kesehatan, apa, dapat keuntungan apapun, keberhasilan. Walaupun kita berusaha, tapi ini nikmat Allah semata-mata dari Allah. Alhamdulillah, ini anugerah Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Ya, baru orang ini dianggap syukur, dianggap ibadah kepada Allah yang akan tetap dijaga nikmat-nikmat itu dan bahkan akan ditambah nikmat-nikmat yang lain seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ya. Tetapi kalau orang itu mendapatkan nikmat apapun, tidak ingat ini dari Allah atau campur tadi itu, ya selain dari Allah ya saya, itu orang ini tidak dikatakan syukur tapi dianggap kufur. Makanya lanjutannya ayat wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Berarti kalau tidak syukur kufur. Ya. Jadi dapat nikmat aku ini, ya seolah-olah bukan dari Allah, semata-mata dari Allah. Kemudian keadaan yang keempat, orang itu dalam hidup pasti ya pasti sering mengalami musibah, kesulitan, mestinya kepingin ini tidak keturutan, mestinya tidak kepingin ini ternyata terjadi ini tidak. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan nafsu itu musibah. Nah, ketika kita ini mendapatkan apapun yang tidak cocok dengan keinginan kita, kita harus supaya tetap dinilai ibadah oleh Allah, bahkan dianggap ibadah yang bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, kita harus ridho. Pertama ridho. Ridho itu tidak mengeluh, tidak anda sedikit pun tidak ada suudzon kepada Allah. Terus sabar. Allah yang mengendaki pasti ada hikmahnya. Mungkin ini Allah akan mengangkat derajat. Mungkin ini saya dibuat begini oleh Allah supaya saya apa merendah kepada Allah, supaya saya lebih butuh kepada Allah, supaya saya apa bertambah meningkat kedekatan saya kepada Allah. Seperti itu ya. Itu apa ketika orang mendapatkan ujian-ujian ya hidup, tapi dia sabar ridho. Ini justru dianggap ibadah, bahkan bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain nilai pahalanya. Kemudian ada tambahan lagi, mungkin timbul pertanyaan, keadaan tadi taat atau maksiat atau syukur atau apa, mungkin ada satu keadaan lagi yang kita tidak taat juga tidak maksiat, seperti mungkin makan, minum, kan apa? Mubah, satu yang mubah, tidur. Mungkin orang apa bersenang-senang dengan keluarganya, suami istri ya. Lah ini supaya tetap dinilai ibadah, seperti orang kerja mulai pagi sampai sore mungkin 8 jam kerja, itu kan urusan dunia. Supaya tetap bernilai ibadah harus ya dialihkan niatnya bukan semata-mata tapi karena akhirat, untuk menunjang akhiratnya. Kita makan ya supaya saya kuat ibadah. Saya tak tidur supaya nanti ngaji tidak ngantuk. Itu tidurnya jadi apa? Ibadah. Jadi tidur jadi ibadah. Saya tak kerja mencari rizki yang halal, karena mencari rizki yang halal perintah Allah, untuk supaya saya bisa tenang ibadah, bisa menyukupi keluarga saya, diri saya, supaya tidak tamak kepada orang. Ya, ya. Itu walaupun kerja 8 jam ya, selama tidak melanggar syariat loh, kerjanya benar ya, tidak meninggalkan kewajiban. Terus niatnya benar, bukan semata-mata kepingin bersenang-senang dengan dunia, tapi untuk menunjang ibadah kepada Allah, maka jadi ibadah. Jadi berarti Kalau orang itu bisa seperti itu, ya seluruh waktunya kadang bernilai ibadah. Ya. Dan orang yang demikian ini yang dikatakan orang yang mendapatkan keramat yang sebenarnya itu sebenarnya bukan keramat, batu disulap jadi emas, itu main-main itu. Walaupun seluruh dunia ini jadi emas semua, apa artinya mati? Habislah dibawa. Tapi justru keramat yang benar-benar keramat, orang mestinya tidur tidak ada pahalanya, tapi diniati ya, supaya nanti bisa kuat, supaya nanti saya bisa bangun, bisa khusyuk ibadah, tidak ngantuknya. Ya, saya itu sebenarnya keramat itu justru amalan dunia yang mestinya tidak ada pahalanya, karena niat yang benar jadi pahala yang akan dinikmati. Pahala itu selama-lamanya, sekecil apapun pahala lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya. Jadi itu kalau orang ya mestinya kepingin keramat, mestinya keramat ini yang mestinya amalan duniawi tapi diniati yang baik jadi nilai pahala akhirat. Ya. Apalagi kalau orang itu apa? Ya, meniatkan amalan, satu amalan dengan niat-niat yang banyak yang baik, wah luar biasa itu, akan hidup ini benar barokah, nilai ibadah itu sangat banyak ya. Seperti kita ngaji seperti ini ya, mulai berangkat dari rumah saya niatnya apa, melaksanakan perintah Allah ya, sholat jamaah, saya niat melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, niat menuntut ilmu agama, saya niat mengaji untuk saya amalkan, itu ada nilai sendiri. Saya ngaji, saya niat menambah ilmu untuk saya sampaikan kepada orang ya. Saya niat silaturahim, saya niat beriktikaf, saya niat memakmurkan masjid, saya niat apa, menanti apa, sholat ya, setelah sholat, yang mana semua ini perintah, berapa niat itu masing-masing ada nilai pahala. Jadi satu kelakuan bisa menghasilkan 10 macam ibadah karena niatnya banyak itu. Bahkan kata Nabi, ketika masih baru niat kita berangkat dari rumah saya, nanti ya akan berangkat ke masjid, saya niat apa, mengaji, niat iktikaf, niat memakmurkan masjid, niat apa, belajar ilmu, niat apa, saya akan menyampaikan. Itu pada saat masih niat itu sudah dicatat satu pahala, satu kebaikan utuh. Man hamma bihasanatin falam ya'mala kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat baik belum dikerjakan sudah dicatat satu kebaikan sempurna. Itulah supaya kita selalu sadar bahwa tujuan kita diciptakan semata-mata untuk ibadah. Bagaimana supaya kita mensiasati ya, hidup kita, waktu kita, keadaan kita pun bernilai ibadah dengan landasi dengan ilmu-ilmu tadi itu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas kewajiban ya, yaitu ibadah kepada Allah, dan benar-benar diterima ibadah kita oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan segala kekurangan kita selama ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah SWT, sampai sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Al-Fatihah.